أصلا الاسم الذي لا ينصرف ما فيه حيلتان من حيلة تسع أو واحدة تكون مقابل حيلتين. اسم yang لا ينصرف yang غير منصرف atau ممنوع من الصرف itu adalah اسم yang ada di dalamnya حيلتان dua faktor dua sebab dari hilalin tisni sembilan sebab yang menyebabkan terjadinya mamnu' minas sarfi. Awahidatun atau mengandung satu nomor satu ilah tersebut takumu maqama ilatain bisa menggantikan dua ilah. Takumu maqama artinya menggantikan. الإله الصفة هي الجمع وبسم الفعل والعدل والتعنيف والتعليف والتركيب والعلف والنون الزائدتان والعظمة والصفة. يجمع مصدر الشعير اسم وزن عادلا anta bimakarifatin rakib wazid uzmatan al-wasu qadhamdan. Wala ilan al-adid kudan 39 atau ilan yang 9 yang pertama adalah al-jam'u adalah bentuk jamak. Yang kedua adalah wazmul fi'li sesuai dengan wazan fi'il. Yang ketiga adalah al-adlu penyimpangan. Kemudian at-ta'lifu untuk mu'anat, at-ta'lifu untuk ma'rifat, dan at-ta'lifu mu'okat tersusun. Kemudian alif dan nun yang bisa idatan tambahan. Kemudian al-azmah ajam bukan Arab bersifat dan menunjukkan sifat. Yajma'uha sembilan kata ini atau sembilan sebab ini bisa dikumpulkan oleh perkataan penyair. Salah satu cara belajar yang baik adalah membuat ingatan atau semacam itu sehingga jumlah yang banyak bisa dihafal dengan cara mudah. Kalau ulama satu hal yang banyak dan disingkat dengan cara syair karena lebih mudah untuk dihafal. Isma itu bentuk zaman. Wazid wazid bin amr maksudnya adalah kepadan fi'il adilan maksudnya adil. Anta bima'asifatin ketiga anta bima'asifatin ma'rifat adilan anis bima'asifatin anis mu'ana bima'asifatin ma'rifat lima rakib mu'akkalah wazid berilah tambahan tambahan alif dan nun. Ujmah bentuk ajam wal wasfu menunjukkan sifat karena sembilan untuk jamak wazan fi'il adil mu'anas ma'rifat mu'akkal tambahan alif dan nun ujmah dan masalah qadamlah maka lengkap sudah. Nikmat ini adalah baik takdir yang dinisbatkan kepada Ibn Abdulhak. Nama Ibn Abdulhak. Maka pada kita bahas satu-satu sembilan ilah yang menyebabkan mengundang sopi. Fajamu satu ayakuna ala sirati muntahal jumu'i wahya siratun siratu mata'ina nahu mata jidat tarahimah konadina au mata'ina nahu masrafiha wa mahalifa wa jenamira wahabi al-ilatu ya ilatu al-ula min ilataini lataini kullu wa'idatin minhuma tamna usofa wa jaha wa takumu maqawa ilataini pasamu maka jangan syafu syaratnya ayakun akan ada atas sirati muntaha jumu dalam bentuk muntaha al-jumu muntaha puncak al-jumu jaman kebentuk jamak yang puncak yang paling tinggi. Kenapa disebut silam muntahan jumu? Disarap pertamimah ini dikatakan di alam disebut taksir main cuma marotain karena jamak taksir itu ada yang dijamak dua kali jadi jamakan dua kali bahas ini waktu pada waktu di ayat al-Jum'iyya yaitu layung binu jamuka jamak taksir dan marotan sukhah disebut muntahal jumu' karena bentuk jamak ini sudah mencapai puncak jamaknya artinya tidak mungkin dijamakkan lagi tidak mungkin dijamakkan lagi nah disini dikatakan bahaya sih waktu manfaat bentuknya bentuk muntahal jumu' itu mafa'il atau mafa'il disini cuma disebutkan dua bentuk saja karena itu kaidah yang lebih mudah tentang hal ini di perpatusannya untuk mengetahui silam muntah cuma itu maksudnya dinamakan dhabit kaidah untuk mengetahui muntahal jumu dan tidak dikatakan dhabit Tuhan dhabit jumu muntahal jumu ayakun al-ismu jama' taksirin wapapapa asa'ja al-ismu taksirin ihafani kaidahnya dia adalah jama' taksir dan setelah alif taksir itu ada huruf jamak taksir yang sesudah alif taksir menjadi alifnya dan setelah alif taksir itu ada dua huruf kami sejamak maka mesti silam muntah jumu yaitu yang pertama jamak tafsir yang setelah alif tafsir itu terdapat dua huruf. Masa tidak mim sin alif sin dal, maka ada alif, alifnya alif taksir, disebut alif taksir, alif yang menunjukkan kalau ini jamak taksir. Nah, setelah alif taksir ada dua huruf, maka ini menunjukkan ini sebuah mimbar jumuk. Mana pilok mimbar mimbar mim non alif ba a. Setelah alif taksir ada ba sama a, maka dia jamak jirah bukanlah jumuk. Afadila, orang-orang yang fadil, hamzah, fa, alif, ba, na. Setelah alif taksir kita dapatkan dua huruf, ba sama la. Amajida, orang-orang yang mulia, maka terlihat setelah alif taksir hamzah mim alif jim dal. Maka setelah alif taksir kita temukan jim dan dal. Amatsila, kata-kata nipel, orang-orang yang sebutkan teladan. Maka setelah alif taksir ada sa dan la. Hamzah mim alif sa dan la. Sawa itu wanita-wanita yang haid. Wau alif hamzah ta, maka setelah alif taksir ada dua huruf hamzah dan ta, maka di sana maka dia sirah mutakal jumu. Kemudian kaidah yang kedua, apa ciri yang kedua? Salah satu ahrufin setelah alif taksir itu ada tiga huruf. Wasat tuhan sakin, tengahnya sukun. Huruf yang tengah, huruf yang kedua sukun. Mafati kunci-kunci memfa alif ta'yat ha. Maka setelah alif taksir kita tiga huruf ta'yat dan ha dan yang menolak sukun. Asofir osur-osur kuhum belum licik. Maka setelah alif taksir kita dapatkan dua huruf fa ya dan a dan yang tengah sebuah sukun. Konadil jamak dari kindil, bendera. Qaf-nun alif dal ya lam. Setelah alif, alif taksir kita dapatkan tiga huruf dal ya dan lam dan huruf yang kedua. Itu kaidah untuk dhabit atau kaidah untuk mengetahui sirah mutakal jumu. Yang pertama, setelah alif taksir ada dua huruf yang semuanya berharokah. Atau setelah alif taksir terdapat tiga huruf, huruf yang kedua sukun. jika dipertemui satu kata yang sesuai dengan kata yang pertama atau fi'il yang kedua maka ada silah mutanajjim. Wahadhi al-illatu hi al-illatu ula. Silah mutanajjim ini adalah ilah yang pertama. Minat ilah lain dari dua ilah alatnya ini kuruah kita dan menghukumah yang satu dari setiap yang satu dari keduanya menyebabkan makhluk binan sofi wahdah semata. Karena apa? Aku makhluk tidak baik karena bisa menggantikan dua ilah. Kalau mengatakan makhluk binan sofi tadi ada yang sebabnya dua ilah dan ada sebabnya satu ilah, namun satu ilah tersebut bisa menggantikan dua ilah. Nah, yang satu ilah yang bisa menggantikan dua ilah itu ada dua. Yang pertama adalah silah mundahan jumu. Karena meskipun satu, maka ini dianggap satu dua ilah. Meskipun cuma satu ilah, cuma satu itu karena jadi rombongan semua itu dinilai mengandung dua ilah. Dua ilah ni gimana dalam satu ilah ini? Di kitab mutamim masih katakan, karena yang pertama dia jelas jama, jelas jama, dan jama ini dinilai sebagai satu ilah. Yang kedua adalah sirah lam hadhiha laka fi'lah. Dia adalah satu bentuk yang tidak ada yang semisal dengannya. Lalu dia sudah bentuk yang puncak untuk menunjukkan jamak. Maka ini dia adalah muntahan jumuh. Muntahan jumuhnya ini dinilai sebagai ilah yang kedua. Maka meskipun cuma sirah muntahan jumuh, maka dia dinilai sebagai mengandung dua ilah yang menyebabkan satu isim itu mampu menentang. Amal Rufi Rifat Mu'ah Bihi Ayakun Asikmu Ala Fadnil Khasin Sifiri Rasyam Mawak Kita Sifir Mimi Waktu Riba Bilbinai Rilman'uri Bilbinai Rilman'uri. Waktu riba dibinai lil majhuli. Apa maksudnya dibinai lil majhuli adalah dibinai lil majhuli. Wanfalaqa wa nahmi minal af'ali al-madhiyati al-maqsurati fi hamzatil wasli idza sumiya bi syai'in min dzalika. Atau yakuna fi awalin ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa syartun lil fi'li madnihi fa ahmada wa yazid wa taghlib wa taqriba wa naqisa. Yang kedua adalah wazan fi'il. Yang dimaksud wazan fi'il adalah satu isim itu ala wazan qatid mengikuti wazan yang khusus bil-fi'li hanya ada di fi'il. Ada isim itu wazannya, wazan isim tersebut itu mengikuti wazan fi'il, dan wazan itu adalah wazan yang merupakan ciri khas fi'il. Macam syamma ada sesuatu yang bernama syamak. Syamak itu di tahun utama adalah alam mufus, nama kuda alam mufus. Mazan fa'ala, mazan fa'ala yang fa'il itu mazan yang khasnya mazan bi. Tidak ada isim yang mengerti mazan fa'al fa'il. Fa'ala itu tidak ada. Ini ada kuda dikasih nama Syamal. Dikasih nama Syamal. Maka ini kalau nama itu dapat isi isim alam, ya. Maka ini isim alam, akan tetapi wazannya adalah wazan khas, wazan khas fi'il. Maka itu menjadi mamluk bil sharfi. Kemudian duriba, ada sesuatu dikasih nama duriba. Sesuatu dikasih nama duriba. Dan duriba itu tidak ada dalam bahasa isim yang mengikuti wazan fu'ila. Ini hanya ada dalam wazan fi'il. Dan intalaqa, mana aslinya dalam fi'il berantak. Tapi ada benda dikasih nama intalaqa. Benda dikasih nama intalaqa. Dan semacamnya dengan akal yang mafiyah, yaitu fi'il mafi yang dimulai dengan hamzah waqa. Fi'il mafi yang dimulai dengan hamzah waqa. Hamzah waqa itu mulai mulai fi'il yang sulasi, hamzahnya berada dan di sulasi. Tidak masalah dengan hamzah fatha. Bila dari jumlah fi'ilnya ada fi'il sulasi atau jumlah tiga, ada yang rubai, jumlahnya empat, fi'il madhi, ada yang rumadi, ada yang sulasi. Hamzah fatha itu mulai dari mana? Jadi maksud kerja dasar pilih seperti tambahan sihir adalah mendapatkan tambahan dan berupa pertolongan. Ini masdar bermakna maf'ul. Masdar bermakna maf'ul. Asal artinya menyimpang. Ini maksud bukan menyimpangnya, bukan perbuatan menyimpang, akan tetapi yang mengalami penyimpangan. Yang mengalami penyimpangan. Maka asal di sini bermakna ma'duliyah ini isim yang mengalami penyimpangan. Masa mana mufol? Apa itu adil? Fawakul jenismi antirot di al-asliyati. Itu menyimpangnya isim atau keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Menyimpangnya isim dari bentuknya yang asli. Dan penyimpangannya ada dua macam. Yang pertama, penyimpangan yang tak sifat, yang real. Sunan dan makna dua-dua. dan 22 dengan autentik. Wasulat ketika kita merubah empat. Thank you. itu namanya. Mereka dapatkan, orang para ulama mendapatkan makna. Makna atau maknanya kata orang Arab berdua. Maka mereka kemudian membuat menyatakan bahwa pada asalnya kalau lafaz itu maknanya mengandung pengulangan, lafaznya pasti mengandung pengulangan. Maka disimpulkan benang merah di antara hal tersebut, maka ini adalah bukti real bahwa makna dibaca dari ibnain. Yang menggantikan dua ilah. kan dia harus punya dua ilah, baru dapat satu alamiah, baru dapat satu alamiah kuasa. Ini apa ya? Orang satu ini mau dikasihkan ke apa? Kemudian tahnid, talak tahnid dan khusus. Ini yang paling tetap, yang paling tetap adalah al-adil. Kalau pihak maka mereka tetapkan pihak untuknya al-adil. Sehingga mereka katakan anak apa-apa tadi maksud atau sebabnya adalah hasil penyimpanan dari amil. Umar itu kita katakan adil dari amil, orang yang memakmurkan. Zahir dari zahir, bernapas, orang yang bernapas. Suara nampak zahir. Atau zahir, dan itu maknanya pergi, hilang, atau menjauh. Inilah ilah yang kedua, ini ilah lain dari sebuah ilah yang setiap satu dari dua ilah tersebut menyebabkan makhluk dengan taufik wahdaha sendirian. Karena dia takmu, maka malah ilah saya bisa menggantikan dua ilah. Dia mampu dengan taufik ada karena satu ilah yang bisa menggantikan dua ilah atau karena dua ilah. Satu ilah yang bisa menggantikan dua ilah itu ada dua. Yang pertama tadi adalah siwa muntah dan jemu. Dan yang kedua ini yaitu tahlis bil'ah. semacam jua. Apa itu jua? Jelasnya di ta. Itu mungkin ismu pada jin difari. Nama daerah, nama suatu tempat di Persia. Jua. Atau maksudnya itu dipindah dari nama mudzakkar dipakai untuk muannats. Nama laki-laki dipakai untuk nama perempuan itu nomor mensofi. Jika ada nama laki-laki dipakai untuk nama perempuan itu menjadi nomor mensofi. Biasanya bambang untuk perempuan. Maka memang tersopi. Kamu tidak semai tak ibu atas. Ketika engkau memberikan nama seorang perempuan, nama dengan nama Zaid. Perempuan namanya Zaid. Maka ini Zaid nama dalam bahasa Arab, Zaid nama laki-laki. Kalau dipakai untuk nama perempuan, ini diperlukan memang tersopi. Fa'ilamnya pencai pun mindalika kahin bin berda'din dan tamu wa ta'uhu wa huwa kaitan kusafi al-ahsan. Fa'ilamnya pun jika mu'anat makna wilut lam yang berdikalah tidak ada cai pun mindalika satu pun dari itu tadi untuk mu'anat makna wilut semacam hindin itu boleh diakati tanwin sama memutus sofi hindar atau hindin tak jendor tak jendor tak jendor. Kenapa? Karena jendor sofi bertakbu boleh tanwin bertakbu dan boleh tidak tanwin dan tidak boleh tidak tanwin. Maka tidak ada mu'anat ma'anami maka tapi tidak memenuhi salah satu dari syarat yang tak jadi dan salah satu ahsin surat yang mahal pada wasofi sakinah wasati ahdani yang mangkulan dengan mudzakkar ila muannats maka jika tidak memenuhi salah satu dari tiga hal tadi maka jadi tafu maka boleh munsharif boleh ditanwin wa tafu dan boleh mamnu' min sharfi wa huwa tasbiya apa itu dia tafu sharfi tidak sunnah wa huwa tasbiya yaitu tafu sharfi itu al-ahsan itu yang lebih baik dijadikan nomor binatang itu lebih baik dibaca hinda itu lebih baik dibaca hindun boleh hindun boleh hindu boleh kalau mau binatang itu jadi hinda maksudnya juga hinda kalau kemudian mutsara hinda atau hinde maka semuanya boleh maka tapi ini dikatakan bahwa aitah kusarti itu al-ahsan, itulah yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dalam kata ini, dalam lafaz ini ada dua sebab, yaitu alamiah dan mu'anat. Bahwa al-ahsanu indal jumhur. Misalnya dikatakan bahwa al-ahsan dan itulah yang lebih baik indal jumhur, ayat jumhur itu hak. Mampu dengan sholati itu lebih baik untuk hidup. Hingga jumhur menurut jumhur ulama bukan jumhur fuqaha ya. Ini jumhur, jumhur tergantung ilmunya. Kita bicara ilmu ya jumhur pakar nah. Kalau kita bicara fikih jumhur ya jumhur ulama fikih. Ini jumhur ulama mengatakan mampu dengan sholati untuk hidup. Ilah berkaitan dengan makna, jadi mu'anat, ilah berkaitan dengan lapar. Maka karena dalam isi-isi ada dua ilah, maka lebih baik kata jumhur muhat, jumhur pakar enam lebih baik dimamlukkan dengan sahih. Yeah. tidak diakhiri dengan wayi. Bagaimana dikatakan di mutamimah bilai wayi al maktuni bilai wayi yang namun praktik masjid itu diakhiri dengan non wayi. Contoh praktik masjid adalah bak latak. Lapak nama tempat alam bulat nama satu tempat dan tersusun dari baklun tersusun dari kata-kata bak bai sama baka. Baal, baal biasanya maknanya suami. Namun di sini yang dimaksud baal di sini bukan suami. Di salam kami masih katakan baalun bahwa ibu suami. Baal di sini kita bernama atau berhala. Jadi nama berhala bukan suami. Kalau bahasa Arab umumnya Ba'al itu maknanya suami. Namun Ba'al dalam kata Ba'al itu bahasa adalah nama sunan, nama bahala. Sedangkan Ba'da itu ismu sahibi hadil buldah, nama pemilik penguasa negeri itu. Penguasanya namanya Bakka, kemudian punya berhala namanya Ba'al. Akhirnya daerah tersebut disebut Ba'al. Kemudian contoh takdiman yang lain adalah Hatra Mauta. Satu nama saja Yaman atau Maut. Bakanya itu, bakai ditetapkan sebagai tak taklif, dianggap sebagai tak taklifnya, tanda kemenangan, atau ya ditetapkan seperti itu. Ditakdirkan, dianggap, pokoknya banyak-banyak menganggap tentang belajar nama itu. Atau mau satu nama tempat di Yaman. Diambil dari kata-kata Hatra dan Mauta. Kemudian jadikan satu nama. Walaupun Mustafa taktik masjid itu tidak mampu mengantar pikiran ma'ala dia kecuali jika dia menjadi isim ma'ala. Kemudian ilah berikutnya adalah tambahan alif dan nun. Amal alif dan nun sudah didatangi. Fa'in ma'ani asofa ma'al alamiyati ka'imu'ana u'mana wa ma'al sifati bisyatin ala takbala kata'a kasakawana. Adapun alif dan nun yang tambahan, maka keduanya bisa menyebabkan nun minal sofi dengan ilah tambahan, dengan ilah kedua adalah aniyah. Maka alamiyah dan tambahan senon alamiyah plus tambahan senon alamiyah sebagai ilah berkaitan dengan makna dan alif dan tambahan senon ilah berkaitan dengan lah dengan imam dan makna. Bisa juga makna. Maka sifat itu sebagai ilah berkaitan dengan makna dan tambahan alif dan nun ilah berkaitan dengan taraf. Namun jika dia ini mau membentuk makna guna taraf itu sama sifat, maka harus ada tarafnya. bisyarti anna taqbalat ta'at, dengan syarat tidak sifat tersebut tidak bisa menerima tak semacam sakrat, orang yang sangat mabuk. Dia tidak menerima tak mabuk toh syaratnya. Tidak ada sakrat, tidak ada sakrat. Kalau dia menerima tak mabuk toh, sekarang maka sekarang tidak lagi mengenok dan sampai. Wa amal usmatu panmuwan tuhiha antakunan kalimatu min awdha'il ajamiyah dari Ibrahimah wa Ismailah wa Ishaqah kejami'u asma'il ambiyai ajamiyatun illa al-Quran Muhammadun Salihun wa Su'aibun Fahudun sallallahu wa sallam alaihi wa sallam. Yang dimaksud khutma, ada khutma bahwa pihak ilah berikutnya adalah ajam. Yang dimaksud dengan khutma definisinya adalah antapun ada kalimat itu, satu kalimat, satu kata itu min Allah itu ajamnya adalah dari bahasa ajam. Untuk bahasa bahasa macam itu wahid, ma'ir, ajam. Dan juga Yaakob. Rohim yang anak Ismail dan Ishak, ini anak Yaakob. Yaakob juga dulunya adalah kaya. Bahkan jamin asma'il anbiya, semua nama para nabi itu anak jamin yang adalah ada, kecuali empat nabi: Muhammad, Saleh, Shu'aib dan namun ajam ini ada syaratnya supaya bisa memenuhi topik. Ayatuna al-ismu ala nasba ajamin, dan yang isim tersebut adalah isim Arab bila ajamin di dalam bahasa ajam. Oleh orang ajam dalam orang Arab itu sudah dipakai untuk isim Arab. Berita tidak oleh jika tidak maka ya, tidak memenuhi topik. Boleh tadi kalau pakai susu lima dibanding di jamur warna itu. Karena itu lidah itu tidak mampu menetapi, karena dia digunakan oleh orang Arab dan oleh orang non-Arab tidak sebagai jemaah. dan itu mau kena topik harus lebih dari tiga huruf. Oh iya, lebih tiga huruf. Ismail Ishak, itu lebih dari tiga huruf. Jadi, berjami asmal anbiya berjami asmal anbiya dan semua nama tambahan di bawahnya. Adapun kemudian ada kata yang sama dalam bahasa Arab, ya mungkin saja ada kesamaan. Dalam bahasa Arab Musa ada maknanya, Isa ada maknanya. Ada ditemukan kata tersebut. Namun kata ini ada dan ada dalam bahasa aja. Berbeda kan? Ada beda bahasa, kemudian ternyata ada kemudian kata malam. Namun ini sebenarnya pembuka tentang pernyataan jami atau nabi akhirnya. Ada ulama yang mengatakan misalnya ada jemilat ini menurut pendapat jemil apa namanya ada niat kita apa arti sebelum ada yang mengatakan noh itu juga bahasa Arab nanti lo ada di sana menangis noh itu menangis ada seorang yang ingin beribadah dan suka menangis kita beribadah pada Allah itu sebelumnya pendapat yang di pilih oleh penulis mutamimah jami' asal ambiyah jami' kalau dalam kata ini gimana dengan mulai yang ada makna kita katakan ya mungkin cuma kebetulan ada kesamaan kata ada pun lafaz yang menunjukkan sifat maka semua menggunakan wafi jika bersama tiga ilah yang lain ingat ilah harus dua kecuali silam tajumu dan mu'anat dengan alif. Yang pertama ma'al adil kama tafal dana disifat dan adil mengalami adil sebagaimana telah lewat untuk makna dan selasa. Yang kedua ma'al adil dua suri disafti antakuna asifatu ala wasmi fa'lan sifatil fa'i walaikun mu'anna suhu ala wasmi fa'lana nahmu sakaran fa'inna mu'annasahu saqra wa nahmu nazmanin munsarifun li'an mu'annasahu nazmanin idatan minan munadana ma'arabin fikri bisyafi antakuna ala wasli akal wa'ala yakuna mu'annasahu bita'i nahmu ahmar fa'inna mu'annasahu ahmar wanahu akmal muntarikun di'anna mu'anasahu akmalah. Yang kedua sifat bersama alif dan nun namun ini adalah syaratnya dengan syarat bundarnya sifat tersebut maksudnya wajan fa'lan dengan fa'nya sifat kah rahman wajan fa'lan. Walaupun mu'annasuhu akan tapi mu'annasnya tidaklah mesti wajan fa'lan. Oleh karena itu tadi yang lewat di beberapa kali yang lewat di dengan bahasa dan non dengan syarat ini bisa bersama sifat dengan syarat sifat tersebut tidak menerima takmat utoh. Kenapa? Karena disini dikatakan dan syarat yang mu'annasnya tidak mesti wajan fa'lan. Contoh yang sesuai adalah sakran sangat mampu wajan fa'lan itu untuk menunjukkan penuh mari intilah menunjukkan penuh khutbah itu mama yang terpenuh baik berujung masuk kaki berubah. Dan dia bergantung. Saklam itu masuk angin masuk yang penuh. Apa yang dari atas sampai bawah itu termasuk semua. Wah, ini masuk di alam hajat. Dan ini pernah disebutkan untuk perempuan. Kalau di hadis ada kuarai lah, lebih memakai istilah kuarai, lebih berikan kuarai ini sebutan untuk perempuan. Ketika nanti berjalan bersama istrinya, dan istrinya itu dituntut restoran bernama Anjasa. Restoran bernama Anjasa, Anjasa ini menonton ya, untuk sambil membaca hijab dan takil untuk melepas lepas-lepas dan menuntut di tengah padang pasir. Maka kemudian mendengar kita ini kontaknya itu ikut gelap-gelap. Maka kita mengatakan Rauhai jadikan jatah alai kabir kuatir desis setiap jatah minta itu pelan wahai anjatah perhatikanlah para kuatir. Nah, banyak mesti menurut perempuan kan kuari ialah kaca. Dan kalau dia patah hati itu sudah sampai mati, bawa sampai mati. Karena kalau kaca itu pecah nggak bisa ditempel lagi. Jika keadaan perempuan nyakit hati perempuan itu dibawa sampai mati, sakitnya nggak akan pernah sembuh, nggak bisa ditambah. Saat ini bisa ditambah itu tetap tidak kuat. Bisa atau maka kita katakan jika engkau fakta maka dia akan fakta. Jika engkau biarkan tetap dalam keadaan bengkok. Maka itu kewajiban tangan suami kemudian bisa menyikapi istrinya dengan baik. Mereka itu kata nanti seperti kuarir, seperti sifatnya itu hati-hatilah bersikap dalam bertindak dan sedikit bisa makan sedikit bisa jadi besar dan bisa sampai seminggu atau bisa sampai bulan masalah yang nampaknya sepele dalam pandangan hati lain. Kenapa? Karena itu kuatir, itu biar saja satu biar yang harus diperhatikan dan dijaga, namun dia biar saja harus diperhatikan dijaga baik dia namun itu kaca jangan dibanting. Kemudian yang ke kalau ini dibaca dalam ayat dibaca karena di akhir ayat. Kemudian di awal disitu karena untuk sa'id supaya kemudian sa'idnya selamat. Ini kan Allah di mana di mana di sana waktu datang dengan diri lain. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo